terpisah oleh keadaan, tak membuat kita menyerah. Karena setiap pertemuan justru menjadi lebih indah. Hari ini ku berkunjung ke kotamu, semoga senyum hangat itu menjemputku. Apa yang kau tunggu? Cepat peluk aku, kita menunggu. Kemana kau mau, kita menunggu.